بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معاشر الحاضرين رحمكم الله، kita masih pada penjelasan tanda-tanda hati seorang ada penyakitnya, yaitu ketika seorang itu mencintai, menyukai kemaksiatan. Kalau dalam hati kita ada kecintaan kepada kemaksiatan, berarti hati kita adalah hati yang berpenyakit. Kronis dan tidaknya, berat dan tidaknya penyakit ini ya sesuai dengan seberapa banyak kemaksiatan yang kita sukai. Orang yang dewasa, orang yang sudah lurus akalnya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Berarti orang yang masih menyukai kemaksiatan walaupun dia sudah sepuh, berarti dia orang yang belum dewasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah menjadikan benci pada kalian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka-mereka ini adalah orang yang dewasa, orang yang lurus cara berpikirnya. Berarti orang yang masih menyukai kemaksiatan walaupun dia sudah sepuh, berarti dia orang yang belum dewasa. Karena bagaimana dikatakan dewasa, seorang dia menjatuhkan dirinya kepada kejelekan, mengotori dirinya ya dengan perbuatan yang dia akan tercela di dunia dan di akhirat. Ketahuilah bahwa orang yang melakukan kemaksiatan akan dititik hitam pada hatinya. Semakin banyak kemaksiatan yang ia lakukan, semakin banyak titik hitam yang melekat di hatinya. Kalau hati sudah hitam karena penuh dengan kemaksiatan, ibaratnya panci yang digunakan untuk masak pakai kayu, banyak angusnya. Saking tebalnya angus, kita siram pakai air, kalis ya kan, lewat. Lah hati ya sudah hitam karena banyak kemaksiatan, nasihat kayak apapun gak masuk. Bimbingan, arahan kepada kebaikan gak bisa di ya serap. Ini diantara tanda-tanda hati seorang berpenyakit. Kemudian tanda yang kedua adalah at-takasul anfi'lit ta'at, bermalas-malasan dalam melaksanakan ketaatan. Kalau tubuh ini berat kita gerakkan untuk melakukan kebaikan, ketahuilah bahwa dalam hati ini ada sesuatu yang butuh diobati. Karena tadi sudah kita katakan, tubuh ini kendaraan bagi ruh, dan ada keterkaitan antara tubuh dengan ruh. Ketika roh seorang itu gak baik, tubuh pun mengikuti. Ketika kondisi jiwa kita tidak baik, maka tubuh pun mengikuti. Orang yang bermalas-malas dalam melaksanakan ketaatan padahal dia mampu, kesempatan ada, orang seperti ini dalam hatinya ada penyakit, butuh segera diobati. Di antara ciri orang munafik, disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Dan sholat yang paling berat dirasa oleh orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Karena sholat ini dilakukan di malam hari. Artinya sholat dengan berjamaah. Waktu duhur, asar, maghrib. Terkadang mereka datang karena apa? Mereka bisa setor muka. Orang melihatnya, andai kata mereka melakukan sholat, itu sholatnya karena riya. Ini sebagian orang munafik di zaman dulu lah, sama sekarang ya nggak terbayang seperti itu, ya nggak maghrib, nggak duhur, nggak apa, mereka meninggalkan sholat apa namanya secara berjamaah. Waliyadzubillah. Kemalasan adalah kelemahan pada hati seorang yang harus segera diobati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Bedanya apa antara lemah dengan malas? Kalau lemah bisa jadi kemauan besar, tekad itu luar biasa, tapi apa daya fisik enggak apa? Enggak mendukung, dana enggak ada. Ketidakmampuan, cacat juga misalnya. Tapi kalau kemalasan bisa jadi harta ada, tubuhnya sehat, waktu juga luang, tapi gak ada greget, gak ada kemauan, ini yang namanya malas. Sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya gak suka dengan orang yang pengangguran, gak sibuk dalam perkara dunia, gak sibuk juga dalam perkara akhirat. Islam sejak awal sudah memerangi yang namanya pengangguran dan kemalasan. Sampai-sampai Nabi alaihi assalatu wassalam mengatakan, kalau di tangan salah seorang kalian ada tiris korma. Tiris itu apa? Tunas lah ya, biji korma yang tumbuh masih kecil, ditanam kan, tiris lah, kalau kelapa itu tiris. Kalau di tangan salah seorang kalian ada tiris kurma, kemudian hari itu kiamat, kalau dia bisa untuk menanamnya sebelum kiamat datang, dia lakukan. Artinya Islam memerintahkan pemeluknya agar selalu memakmurkan bumi, selalu berusaha dan berusaha, walaupun mungkin hasilnya lambat atau mungkin kita gak ngerti apa hasilnya. Sebenarnya umat Islam itu punya potensi yang besar dan sumber daya yang luar biasa. Ketika mereka menggunakan potensi yang ada, sumber daya manusia, dan menggali sumber daya alam yang ada, ini saya umat ini biidznillah jadi umat yang kecukupan, enggak lagi menjadi umat yang dicibir oleh umat lainnya sebagai umat yang fakir, umat yang ya miskin. Ala kulli hal, yang dimaksud di sini lebih kepada malas dalam menjalankan ketaatan. Walaupun tentunya bermalas-malas dalam usaha juga sesuatu yang tercela ketika seorang dituntut beri nafkah, tapi lebih dari itu bermalas-malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri seorang hatinya berpenyakit, al-i'rad an tafaqquhi dinillah. Dia berpaling dari memahami agama Allah. Padahal dengan kita tahu agama, kita jadi tahu mana yang halal dan yang haram. Dengan kita mengerti agama, kita menjadi tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang kita tinggalkan. Kalau kita tidak mengerti agama, bisa jadi perintah kita tinggalkan, larangan kita kerja. Dikarenakan kita enggak ngerti ilmu agama, yang haram kita makan, yang halal kita justru ya meninggalkannya. Allah SWT berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikri, ada yang menafsirkan dari Al-Quran, orang yang berpaling dari peringatan Allah atau berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, orang kalau dia berjalan kemudian dia gak ngerti rambu-rambu jalan, dia seharusnya berhentikan lampu merah, dia tetap jalan, bisa saja terjadi tabrakan, mencelakakan orang lain. Nah, Al-Quran padanya ada rambu-rambu jalan. Yang haram ya kita berhenti, yang larangan jangan kita terjang. Orang kalau gak ngerti rambu-rambu jalan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lalu kalau orang tidak ngerti agama, tidak ngerti Al-Quran, gak ngerti hukum agama, bisa jadi itu larangan dia terjang, bisa jadi itu perintah malah dia tinggalkan. Masyiral ikhwah rahimakumullah, itu diantara tanda-tanda hati seorang berpenyakit. Terus apakah atau apa obat bagi penyakit hati tersebut? Kita yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, dan selama matahari belum terbit dari barat, kesempatan memperbaiki diri masih ada. Mempelajari ilmu agama yang sumbernya Al-Quran dan Hadis, serta mempraktekkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan nyata adalah obat bagi itu semua. Karena Al-Quran disifati oleh Allah syifa lima fis sudur, obat penyembuh terhadap penyakit yang ada di dada manusia. Sehingga mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, dan mempraktikkan keduanya dalam kehidupan nyata adalah obat yang mujarab terhadap penyakit-penyakit tadi. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, kalimat yang indah sekali disebutkan oleh seorang alim, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wa daran. Ketahuilah semoga anda diberi petunjuk oleh Allah, sesungguhnya pemberian yang paling utama adalah ilmu, yang dengan ilmu maka keraguan dan kotoran yang melekat di hati akan hilang. Jadi obatnya adalah kita mengkaji agama. Apakah itu permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan akhlak, permasalahan agama. Sampai pun misalnya perkara sholat misalnya. Mungkin ada sebagian orang ketika kita menyampaikan ceramah atau kita mempelajari pesolatan, dia mengatakan, untuk apa kita belajar pesolatan? Dari kecil saya sudah sholat kok. Ini ucapan yang keliru. Kalau sudah sholat jengkelat-jengkelit seperti ayam notol, iya. Tapi kalau sholat kita dipaparkan seperti sholatnya Rasulullah, kita sangat malu. Sangat jauh tata cara sholat kita dibanding dengan tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku melaksanakan sholat. Ketika kita misalnya mempelajari tata cara wudu, mungkin juga ada yang mengatakan, ah wudu saya dari kecil sudah wudu. Kita katakan wudunya kita wudu yang pelon, wudu yang ikut-ikutan, yang kalau dipaparkan dengan tata cara wudu Nabi masih sangat jauh. Jangankan kita, di zaman sahabat saja mereka sengaja sebagai sahabat mencontohkan tata cara wudu Nabi, yang itu zaman-zaman keemasan para ulama sahabat banyak. Itu saja sahabat mencontohkan tata cara wudu Nabi langsung. Lah di zaman yang sudah jauh dari masa kenabian, di zaman yang ulama jarang, di zaman yang orang kalau ibadah hanya sekedar pelon ikut-ikutan, sangat penting untuk kita jelaskan kembali sunnah Rasulullah, ajaran Nabi alaihi assalatu wassalam. Berkata Syekh As-Sadi kalimat yang bagus sekali. Ketahuilah, semoga Anda ditunjuki oleh Allah seperti ini seorang alim. Di sela-sela dia mengajarkan ilmu, dia juga memberikan sentuhan kasih sayang kepada masyarakat dan umatnya. Seorang ketika diajak bicara dengan lemah lembut, seorang ketika diajak bicara dengan penuh doa dan kasih sayang, tentu orang yang akan diajak bicara akan menerima dan siap menyerap apa yang akan disampaikan. Iya, karena memang ahlus sunnati arhamun nasi bin nas. Ahlus sunnah adalah orang yang paling sayang terhadap orang lain dalam segala sisinya. Ahlus sunnah kalau melihat ada orang sakit, berusaha untuk menjenguk dan meringankan beban pada sakit tersebut. Ahlus sunnah kalau melihat ada orang yang menyimpang, dinasehatinya, diarahkannya pada jalan yang lurus. Ahlus sunnah kalau melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, tidak dibiarkan, dinasehatinya, dibimbingnya, diarahkannya. Ahlus sunnah kalau dia melihat saudaranya kekurangan, kesulitan, dia berusaha membantu dan meringankan kesulitannya. Dahulu di Madinah, banyak orang-orang Yaman di zaman Nabi. Mereka, komunitas orang-orang Yaman, itu solidaritasnya sangat tinggi. Jiwa kesetia kawanannya sangat tinggi. Ini dipuji oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Orang-orang Yaman yang di Madinah waktu itu, kalau pas musim paceklik, bahan makanan itu langka. Langka itu ada tapi sedikit, itu langka. Ya. Itu orang-orang Yaman kumpul, mereka masing-masing membawa dari rumah mereka bahan makanan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bawa sekarung, ada yang bawa segenggam sesuai dengan kemampuan. Nah, nanti sudah kumpul, dibagi rata. Yang mungkin tadi bawa sekarung, pulangnya bawa setengah karung. Yang tadi bawanya cuma satu cupak atau satu mangkok, pulangnya setengah karung juga. Dipuji jiwa kesetia kawanan orang-orang apa? Yaman yang ada di Madinah waktu itu. Anna afdalal minan, bahwa nikmat yang paling utama adalah ilmun, adalah ilmu. Yuzilu anka syakka wa daran, ilmu yang menghilangkan keraguan-keraguan dalam hati dan menghilangkan kotoran. Artinya ilmu yang menjadikan kita yakin dengan agama ini, dan ilmu yang menjadikan ya hati ini benci kepada kemaksiatan. Karena dua hal inilah yang menghambat perjalanan hati untuk menuju Allah SWT. Dua penghambat, yang pertama adalah asyubuhat. Syubhat, syubhat itu hal-hal yang menjadikan orang ragu dengan agamanya, itu namanya syubhat. Syubhat adalah hal-hal yang menjadikan orang itu menyimpang dari agama, itu namanya syubhat. Yang kedua adalah asyahwat, syahwat, kesenangan-kesenangan diri yang menyimpang. Orang kalau padanya ada syubhat atau ada syahwat atau terkumpul dua-duanya, maka akan terhambat perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibarat mesin yang mungkin banyak karatnya, niengen, itu kan untuk bekerja lah ya lambat, andai kata dia bekerja gak maksimal, butuh dibersihkan dulu. Hati ini kalau dipenuhi dengan syubhat, misalnya syubhatnya banyak, misalnya seorang dia terkena syubhat, ah orang mau ngikuti Nabi atau gak ngikuti Nabi terserahlah, yang penting kan ya orang itu sama orang baik. Atau orang mengatakan yang namanya jalan kebaikan kan banyak, kan tidak harus mengikuti, tidak harus mencontoh Nabi. Kita katakan jalan kebaikan itu ya melalui jalannya Nabi. Apa ada jalan kebaikan melalui jalur saya Nabi? Andai kata itu betul-betul baik, tentu Nabi sudah memerintahkan atau melakukan. Karena tidaklah Allah mewafatkan Rasulullah kecuali agama ini sudah sempurna. Agama ini telah lengkap, enggak membutuhkan adanya penambahan, enggak membutuhkan adanya pengurangan. Asy-Syaikh As-Sadi menekankan kepada kita bahwa pemberian Allah yang besar kepada seorang hamba adalah ilmu agama. Kalau dunia, orang yang baik dapat dunia, orang yang jelek juga dapat dunia. Saya akan contohkan. Orang yang kaya raya, Qarun sudah, termasuk kaumnya Nabi Musa. Karena dia kaya raya merasa bahwa dengan kekayaannya bisa punya pengikut yang banyak seperti Musa, punya pengikut karena wahyu yang didapat oleh Musa. Akhirnya karena dia punya harta yang melimpah, dia pun menyombongkan terhadap al-haq. Jadi harta Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan juga pada orang mukmin. Nabi Sulaiman misalnya, rasul raja yang kaya raya. Kalau ingin tahu seperti apa kekuasaannya, para jin, binatang semua menjadi tentaranya. Kekuasaannya luas. Karena Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kekuasaan yang tidak pantas kau berikan kepada seorang pun setelah aku. Berarti Nabi Sulaiman betul-betul diberi kekuasaan yang sangat luas. Jadi yang namanya kekuasaan, yang namanya harta, Allah berikan kepada semua orang. Yang mukmin dapat, yang kafir dapat, yang baik dapat, yang jelek dapat. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat dan amal yang solih, ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang solih hanya Allah anugerahkan kepada orang yang Allah cintai. Amat dunia, adapun harta benda dunia, kedudukan, pangkat Allah berikan kepada semua orang, yang mukminnya dan yang kafirnya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, ketahuilah bahwa baiknya hamba dan kebahagiaan mereka tergantung seperti apa upaya mereka dalam membersihkan lahir dan batin mereka dari menyekutukan kepada Allah, membersihkan dari sifat-sifat yang tercela, serta menghiasi diri mereka dengan tauhidullah, mengesakan Allah dan berserah diri kepada syariat ini. Para ulama hati telah sepakat bahwa yang namanya hati tidak akan sampai kepada cita-citanya yang sejati sampai sehingga dia sampai kepada pemilik hati tersebut, Itu Allah SWT. Dan hati tidak akan sampai kepada Allah kecuali jika hati itu hati yang sehat, hati yang selamat, dan hati yang bersih. Karena memang Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kalau tadi tanda-tanda hati yang jelek, kemudian bagaimana cara mengobatinya, kini gilirannya kita akan tahu ciri-ciri hati seorang itu sehat, ciri-ciri hati seorang itu baik. Yang pertama, tas'adu bidzikrillah. Hati itu sehat, hati itu baik, manakala dia senang, merasa bahagia ketika mengingat Allah. Ayem, tentrem, adem hatinya di saat ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram ketika mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan tenteram, jiwa ini akan damai. Demikianlah ketika hati seorang itu sehat, dia akan suka untuk zikrullah. Karena memang hati dicipta untuk mengingat Allah, hati dicipta untuk mencintai Allah. Ketika digunakan sesuai dengan fungsinya, maka jadi. Namun ketika hati yang dicipta untuk mengenal Allah kemudian digunakan bukan pada fungsinya, misalnya sendal itu kan untuk ya, untuk kita pakai di kaki. Bisa sendal kita letakkan di mata sebagai kacamata, ya enggak jadi. Nah, seperti itu. Ketika hati itu memang dicipta untuk mengingat Allah kemudian digunakan untuk zikrullah, maka hati ini akan tenang. Lihat orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang hati dipenuhi dengan kemaksiatan, akan terlihat dari dia selalu gusar, selalu bingung, selalu kayak enggak punya kebahagiaan, padahal harta melimpah. Ketika harta melimpah tapi tidak diimbangi dengan hati yang tenteram, enggak ada gunanya. Ingat, Rasul menyebutkan tiga hal, kalau ini ada pada seorang, sudah seolah-olah dunia dan sisinya dia dapat. Rasul mengatakan, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan tenteram ayem jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya bahan makanan pokok, seolah-olah dunia sudah diberikan kepada dia. Sebanyak-banyak orang cari harta, enggak lebih dari ingin mencari tiga hal ini, supaya ayem tenteram, sehat, dan cukup apa ya, untuk kebutuhan tubuhnya. Sehingga kalau orang punya jiwa yang qanaah, jiwa yang mau menerima terhadap pemberian Allah, ini adalah orang yang kaya. Tapi orang yang selalu merasa tidak puas dengan pemberian Allah, dia sudah dikasih oleh Allah rezeki, punya motor bagus 15 juta, tidak selalu melihat tetangga saya ya, sudah bukan motor lagi, dia pakai apa? Mobil. Dia pun mengejar terus, akhirnya untuk mengejar dunia ibadah ya, dia tinggal norma-norma kesopanan, dia tabrak. Dia sudah dapat mobil, ternyata di sana ada tangga yang sudah apa namanya, punya ini punya itu, dia belum punya. Kasihan orang seperti ini. cita-citanya jauh, ternyata ajalnya apa? Ya dekat. Dia mati sementara cita-cita belum tercapai semuanya. Sementara dia sudah tidak bisa beramal. Orang kalau punya jiwa yang narimo ing pandum, ini adalah orang yang berbahagia sungguhnya. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa'un." Kalau Anda memiliki jiwa yang qanaah, memiliki jiwa yang menerima apa itu pemberian Allah, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Bisa jadi orang lihat kok sengsara banget ya. Padahal yang namanya sengsara bahagia itu wang sinawa. Orang mungkin melihat dia bahagia, ternyata yang merasakan gak bahagia. Orang melihat fulan sengsara, yang merasakan gak sengsara. Ada kisah yang lucu terjadi waktu saya dengan Ustaz Rizal di salah satu tempat di daerah Temanggung, di perkebunan, ya di perkebunan kita melihat ada petani. Kita jalan-jalan situ, kita melihat ya petani kan tahu kan di daerah sana apa makan jagung itu kan, makan jagung ya sama apa lauknya itu ada sambal, ada kerupuk. Ya kita nggak ngerti ternyata bang orang sana seperti itu makannya daerah pegunungan. Kita saya bicara sama Ustaz Madri saat ini, kasihan ya orang ini, apa kita kasih uang aja ya. Artinya kita lihat kayak kasihan gitu, letih di kebun itu kan sama istrinya. Qadarullah orang itu ngajak kita ke rumahnya. Setelah kita sampai di rumahnya, ternyata orang kaya raya, dia apa ketua apa kelompok tani di situ. Ya kan? Ketua kelompok tani di situ, malah kita disuguh dikasih teh asli, ya kan? Kelihatannya ketika di ladang kayak orang apa? Biasa, kemudian makannya jagung, ya kan? Jagung yang lembut itu. Subhanallah. Ya. Dia merasakan bahagia, mungkin kita melihatnya, kasihan, padahal dia orang cukupan sebenarnya. Ya. Intinya, orang yang merasa puas dengan pemberian Allah, itu adalah orang kaya. Tapi kapan seorang akan bisa merasa puas dengan pemberian Allah? Dengan dia melihat orang yang lebih bawah dari dia. Jangan terus lihatnya orang yang apa? Lebih tinggi dari dia. Gak akan pernah puas, gak akan pernah syukur, gak akan pernah merasa diberi oleh Allah. Ketika Urwah ibn Zubair, ini salah seorang ulama tabi'in, profil atau contoh seorang yang sabar, ketika dia berjalan menuju Syam, kakinya menginjak sesuatu, kemudian luka, dia gak perhatian, ternyata terjadi infeksi, busuk kakinya. Kata tabib, ini harus diamputasi, kakinya harus dipotong. Kalau gak dipotong akan menjalar ke seluruh tubuh dan membahayakan. Maka dipotong sudah. Ketika kakinya dipotong, dia mengatakan, ya Allah, jika engkau ambil salah satu kaki saya, engkau masih sisakan kaki saya yang lain. Ini kan untuk menghibur, gak dersulo, gak apa namanya murka dengan takdir Allah. Ya Allah, jika engkau ambil salah satu kaki saya, engkau masih sisakan kaki saya yang lain. Gak berapa lama anaknya jatuh dari loteng mati. Dia pun mengatakan, ya Allah, jika engkau ambil salah satu anak saya, engkau masih sisakan anak saya yang lain. Ternyata gak berapa lama ada cerita yang lebih sedih dari dia. Ada sekelompok orang melakukan pepergian dengan keluarganya, dengan hartanya. Ketika suatu malam atau suatu saat mereka istirahat di lembah, gak dinyana, gak disangka, ternyata datang banjir dari atas. Kesapu sudah. Orang-orang yang di lembah tadi kesapu sudah. Hartanya orangnya pada hilang. Tersisa hanya satu orang yang masih hidup. dengan ontanya, dengan anaknya masih kecil. Dia kehilangan teman-temannya, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya. Dia pun berdiri dengan kaki yang terseok-seok, dengan hati buh seperti apa perasaannya, hancur luluh, ya. Karena pisah dengan keluarganya, mereka mungkin sudah mati hanyut, hartanya juga hancur. Dia pun melihat anaknya yang terdampar jauh, kemudian dia mendekati. Belum sampai kepada anaknya, ternyata kedaluwarsa serigala dimakan anaknya serigala di depan mata dia. Betapa hancurnya hati orang ini. Belum sampai di sini selesai penderitaan. Bu, seperti apa perasaan orang tadi? Dia pun berjalan dengan kaki yang terseok. Dia mendekati ontanya. Bu, mau kemana? Subhanallah. Ketika dia sudah dekat dengan ontanya, ternyata ontanya depak dia. Kakinya itu apa? Ya, nendang mukanya, buta dia. Ya, apa kira-kira sedih enggak orang ini? Ya, nemen sudah. Kalau kita mendapat musibah, lihat bahwa orang lain lebih dari kita. Supaya kita enggak terlalu larut dalam kesedihan yang membinasakan. Sebagaimana kalau kita merasa nikmatnya cuma segini, lihat orang yang di bawah kita. Supaya kita tidak meremehkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalunya kita melihat yang atas, kapan kita akan bersyukur? Jadi kalau kita melihat masih banyak orang yang mereka tunawisma, tidak punya tempat untuk istirahat, kita alhamdulillah punya gubuk. Ya. Masih banyak orang yang mungkin kesulitan, ya, bahan makanan kita kadang berlebih. Bayangkan di daerah konflik, kadang ada pemuda antri, beberapa pemuda pakai celana jin, pakai ini, pakai sepatu gagah, hanya ngantri untuk mengambil sepotong roti. Kenapa? Kesulitan bahan makanan. Gagah penampilannya, itu nggak ada makanan apapun. Ya, sepatu gagah, ngantri hanya untuk mendapatkan sepotong roti. Kita kalau lihatnya seperti itu, masya Allah, nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa. Terus sebagian teman ada yang kalau pulang ke negerinya itu kitab-kitabnya dijual. Kita tanya, loh, kenapa dijual? Kan kitab-kitab jadi bahan rujukan nanti kalau pulang. Ya ngapain? Gak dijual, paling-paling akan dirampas oleh apa? Ya karena pemerintahnya komunis. Dirampas, buku-buku agama dirampas, disita. Ada juga yang, ya kalau kita misalnya pulang atau apa, naik pesawat, enak turun di pesawat, naik bis, pakai koper, sebagian teman, itu pakai karung diikat. Nanti turun di pesawat, nanti entah naik apa, terus ke daerahnya naik himar, keledai. Karena jalan-jalan lalu hancur. Jalan-jalan lalu jembatan-jembatannya hancur. Karena daerah tersebut daerah yang dilanda perang. Kalau kita mikir kayak gitu, ya Allah, seberat-beratnya kita, ternyata masih banyak orang yang apa? Yang berat, ya. Kita kalau lihat seperti itu, kita enggak akan meremehkan nikmat Allah. Ya. Bayangkan di Asia ini ada beberapa negara yang melarang penduduknya puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilarang. Di antaranya Kamboja. Di antaranya Vietnam. Di antaranya Cina. Bahkan pada tahun yang lalu Cina itu memberlakukan daerah tertentu semua restoran harus buka ketika Ramadan. Tutup didenda. Semua siswa dikasih makanan harus dimakan. Kalau ketahuan masukkan tas, nanti ketika keluar diperiksa kewenangan, istilahnya gak dimakan, dihukum. Subhanallah, hanya mau puasa saja dilarang. Nah, kamu mau puasa, mau sholat jengkrat jengkrit jungkir balik, gak ada yang larang, ya kan? Kita kalau mikirnya gitu, subhanallah, kita udah terlalu banyak nikmat, kurang apa? Kurang syukur, ya. kurang syukur. Sungguh ini. Sampai puasa. Puasa kan enggak membahayakan negara kan? Malah pengiritan ya kan? Kok dilarang? Enggak boleh muslim puasa, puasa dihukum. Di beberapa negara, contohnya di Kamboja, di Vietnam, di Cina. Subhanallah. Memang orang-orang kafir, terutama yang non ahli kitab, lebih kejam ketimbang ahli kitab. Kalau ahli kitab yang mereka punya kitab Injil atau Taurat mungkin masih ada apa? Toleran. Tapi ini al-musyrikun itu lebih kejam. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Kamu akan dapatkan orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Sangat keras permusuhannya terhadap muslimin. Puasa, bayangkan. Puasa kan gak merugikan ya. Tapi dilarang, dipaksa untuk tidak puasa. Jadi kalau kita ingat-ingat kayak gitu, subhanallah, kita terlalu nikmat. Hanya saja karena banyaknya nikmat, kadang kita terlena untuk mensyukurinya. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Yang namanya hati yang sungguhnya tidak akan merasakan bahagia hanya sekedar dengan harta, hanya sekedar kedudukan ataupun kesyohoran. Bahkan ketika hati ini bergantung pada selain Allah, berharap pada selain Allah, bersandar pada selain Allah, hati ini akan sengsara dan merana. Hati ini akan terus merasakan, tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup. Ini sesungguhnya hati seperti itu. Jangan kira orang-orang yang mungkin menurut pandangan orang berkecukupan, ternyata dia bahagia. Mungkin bahagia dari satu sisi, tapi sengsara dari yang lainnya. Tidak jauh contoh waliyadzubillah, para artis-artis itu, selebriti-selebriti itu, yang mungkin secara penilaian orang mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, hartanya banyak, tapi kok sering terjadi apa? Perceraian, keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Baru nikah setahun dua tahun, bubar pegatan, gugat-gugatan. Yang ini ganteng, yang ini cantik, hartanya ada, ternyata cantik belum mendapat jaminan kebahagiaan, ganteng belum menjadi jaminan kebahagiaan, harta dan berkecukupan belum menjadi jaminan kebahagiaan. Tapi alangkah bahagianya seorang ketika diberi kemudahan di sisi dunia, juga diberi kemudahan untuk mengamalkan agama. Sudah insyaallah ini ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, lah seperti ini. Tapi jangan sampai seorang mengumpulkan dua kejelekan. Sudah uripnya sengsara, hidupnya sengsara, kemudian dia jauh dari ibadah. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat, seperti ini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-mahbusu man hubisa qalbuhu ar-rabihi wal ma'suru man asaruhu hawa. Orang yang terpenjara sesungguhnya adalah orang yang hatinya terhalangi dari mengenal Allah, dan orang yang tertawan adalah orang yang menjadi tawanan hawa nafsunya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, seperti kemarin sudah disebutkan oleh Ustaz Mukhtar, kehidupannya sering keluar masuk penjara karena didzalimi oleh penguasa yang zalim. Tapi bukanlah penjara tempat yang menakutkan. Bagi orang yang di luar penjara ada tempat untuk mengekang kebebasan. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, Bukan seperti itu. Di saat hati ini dekat dengan Allah, maka penjara bukanlah sesuatu yang menakutkan. Orang bisa memenjarakan tubuhnya, tapi hatinya gak bisa dipenjarakan. Bisa jadi orang hidup di alam yang bebas, tapi dia sempit hatinya, sumpek perasaannya, maka bumi yang luas pun terasa sempit. Seperti firman Allah, fadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas pun terasa sempit. Tapi orang yang dekat hatinya dengan Allah, selalu mengingat Allah, maka dia penjara bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ana jannati fi qalbi wa hiya ma'i aina ma kuntu. Saya surga saya, kebahagiaan saya ada di hati saya. Kebahagiaan ini menyertai saya dimanapun saya berada. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah dipenjara oleh penguasa yang zalim, sebenarnya penguasa itu waktu itu banyak yang terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang sesat, terprovokasi sehingga menangkap kemudian menjara. Dan di penjaranya Ibnu Taimiyah bukan karena salah. Dan yang ajaib, Nabi Yusuf di penjara karena apa? Gantengnya. Nabi Yusuf di penjara karena gantengnya, bukan karena dosa. Karena gantengnya dipenjara oleh tuannya. Ketika Nabi Yusuf tidak mau melayani nafsu jahat tuannya, Ibnu Taimiyah di penjara dalam keadaan dizalimi. Ketika dia masuk penjara, maka dia jadikan penjara sebagai tempat untuk ya mengajari manusia ilmu agama. Akhirnya penjara itu berubah jadi pesantren. Orang-orang di penjara jadi pada ngerti agama. Ahli bid'ah, orang sesat gerah di sini. Di penjara supaya enggak dakwah malah apa? Dakwah malah penjara jadi pondok pesantren. Banyak yang ya mengikuti dakwahnya di Taimiyah. Akhirnya mereka minta pisah, penjaranya dipisahkan. Dipisah. Ibnu Taimiyah banyak menulis. Nulis buku, kan hafalannya banyak, nulis. Banyak hafalan Al-Qur'an. Orang-orang sesat enggak terima. Di penjara supaya enggak ada aktivitas dakwah apapun. Rampas. Kertasnya rampas, penanya. Kalau kita kayak apa? Dirampas kayak gitu. Ibnu Taimiyah malah syukur, alhamdulillah. Enggak capek-capek saya menyampaikan ilmu, ilmu sudah sampai pada mereka. Otomatis kan kalau pemerintah nyita buku gitu kan dibaca dulu apa isinya. Enggak usah capek-capek Ibnu Taimiyah menyampaikan dah sampai. Bahagia enggak? Bahagia. Kemudian kesehariannya setelah itu banyak tilawatul Quran. Ketika di akhir hayatnya, detik-detik akhir sebelum wafatnya, belum membaca surat Al-Qamar. Ketika sampai pada ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, Allah cabut nyawanya. Dalam keadaan sedang menghafal Al-Qur'an. Dalam keadaan sedang baca Al-Qur'an sampai pada ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga dan sungai-sungai. Ketika sampai pada ayat ini, ruhnya dicabut oleh Allah SWT. Ketika beliau meninggal, tidak pernah disaksikan jenazah, penguburan jenazah seperti beliau. Dibawa jenazahnya dari pada duhur sampai kuburan, asar baru sampai. Setelah duhur jam 11:30, setelah di sini asar jam 3, berarti berapa jam? 3:30. Bukan karena jauhnya kuburan, tapi orang kayak semut. Toko-toko seluruhnya tutup. Dan para ulama semuanya keluar dari hanya 3 orang yang tidak muncul. 3 orang ini musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Mereka lah para provokator. Kalau keluar digebuki sama orang mungkin ya hancur mungkin. 3 orang ini sembunyi ketakutan. Dibawa daripada duhur sampai asar baru sampai kuburan. bukan karena jauhnya, karena orang kayak semut. Sampai-sampai orang-orang ya ahli kitab menyaksikan kayak gitu, sebagian mereka masuk Islam, sebagian mereka masuk Islam. Dan yang aneh tapi nyata, orang-orang sufi yang seumur-umurnya, dan mungkin juga gara-gara mereka, Ibnu Taimiyah meninggal di penjara, ternyata ketika Ibnu Taimiyah jenazahnya dibawa, umurnya kalau melemparkan sorban di atas keranda jenazahnya, tabarukan ngalap berkah. Ya Allah, ya kan, seumur-umurnya mereka itu musuh dakwah Ibnu Taimiyah, ya, dari sampai kan kemarin kan ya. Ya, ini tambahan berarti ini ya. Tambahan ya. Ini mereka melemparkan sorban ya, di atas jenazah sorban, apa? Tabarukan ngalap berkah, ngalap berkah dari musuhnya ya. Aneh kan, tapi ini nyata. Dan diantara yang bagus sekali meliput tentang peristiwa penguburan jenazah Ibnu Taimiyah adalah murid beliau Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Uqudu Durriyah fi Manaqib Syekh Islam Taimiyah. Di kedua adalah murid beliau Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Adapun Ibnu Qayyim enggak bisa meliput karena beliau juga di penjara. Ibnu Qayyim enggak bisa meliput. Dan Ibnu Katsir bagus sekali ketika meliput tentang proses penguburan jenazah Ibnu Taimiyah. Ini bagus sekali dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Silahkan kalian baca sendiri. Atau di kitab khusus tentang sejarah beliau, kitab Al-Uqudu Durriyah fi Manaqib Syekh Islam Ibnu Taimiyah karya Ibnu Abdul Hadi. Tentunya murid itu lebih faham tentang gurunya. Ya. Kemudian seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim bercerita kondisi syekhnya yaitu Ibnu Taimiyah itu kondisi kalau dilihat dari sisi dunia orangnya bukan pas-pasan tapi fakir. Tapi murid-muridnya kalau sudah menghadapi masalah berat langsung mendatangi gurunya. Baru lihat sosoknya sudah adem ayem. Ya, di antara tanda-tanda auliaullah, di antara tanda-tanda seorang itu menjadi wali-wali Allah, ya tentu wali-wali Allah itu orang yang beriman bertakwa. Kalau orang lihat mereka, orang langsung ingat pada Allah SWT. Idza ru'u dzikrallah, kalau mereka dilihat orang jadi ingat pada Allah. Sebagian masyayikh kita sudah 10, sudah 70, 80. Kalau kita lihat mereka, kita meneteskan air mata. Kewibawaan ilmu betul-betul ya menjadikan apa? Jiwa ini apa? Bergetar. Terkadang kita ingin menyampaikan suap, suruh kita atur bahasanya apanya. Di hadapan saya belebleb. Kan belebleb. Ya. Ya kan bingung ya kan. Kewibawaan ya ilmu betul-betul terpancar dari apa? Ya, fisik wajah mereka. Ya. Dan seperti itulah orang kalau tadi dekat dengan Allah, mata ini tenteram, senang dengannya, segan, hormat. Tapi orang kalau ya bermaksiat, ahli maksiat, dia jadi orang remeh di tengah masyarakatnya. Ya. Sampai misalnya ya pembantunya pun ya merendahkannya, kendaraannya pun yang biasanya lancar ngadat misalnya. Seperti itu, ini di antara hukuman ya orang ketika dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika hati itu sehat, hati itu waras, maka dia akan merasakan kelezatan tersendiri di saat dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ketaatan itu lezat. Seorang ketika dia hatinya sehat, selesai dari sholat dia merindukan kapan lagi akan datang waktu sholat berikutnya. Bukan sholat belum rampung, padahal imam cuma baca wadhuha, lamanya ya luar biasa. Selesai sholat ibarat ya ikan sepat atau di atas kasur, enggak betah. Enggak betah di masjid, enggak betah. Ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hatinya sehat, merasakan kesendiri, ya, kelezatan di saat mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf umat ini ketika di akhir-akhir Ramadan, mereka banyak menitikkan air mata. Mereka menangis, meneteskan air mata. Karena beberapa hal, yang pertama, karena mereka akan berpisah dengan kekasih. Siapa yang tidak sedih berpisah dengan kekasih? Mereka sangat cinta dengan puasa. Mereka sangat cinta dengan salatul lail, kemudian salat tarawih. Kemudian kini mereka akan berpisah. Siapa yang tidak bersedih berpisah dengan kekasih? Yang kedua, mereka menangis karena mereka merasa pada bulan ini mereka belum bisa menunaikan ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Mereka merasa banyak kekurangan di sana dan di sini. Ketiga, mereka menangis karena mereka enggak tahu apakah tahun depan mereka akan bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini. Ya akhi, betapa banyak orang yang tahun kemarin, belum sampai setahun, sudah sekian bulan yang lalu, masih sholat bersama kita, masih terkadang ngobrol dengan kita, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah meninggal dunia, enggak ngalami Ramadan. Seperti itu, sebagian salaf dulu menangis ketika di akhir-akhir Ramadan, karena mereka khawatir atau mereka enggak ngerti apakah tahun depan masih akan ngalami Ramadan seperti ini. Kalau sekarang nangis enggak? Kalau sekarang ada orang nangis, tapi beda. Nangisnya karena apa? Enggak punya duit untuk berikan baju baru, ya kan? Ya. Nangis karena enggak bisa mudik, ya kan, karena dananya enggak cukup, nangisnya lain. Kalau dulu nangisnya karena memang, ya, tamu yang agung, kekasih yang sangat dicintai akan berpisah. Siapa yang tidak sedih berpisah dengan apa? Kekasih. Ketika hati seorang itu baik, maka dia akan merasakan kelezatan tersendiri di saat dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ja'ilat qurratu 'aini fi sholati." Penyejuk mataku Allah jadikan di dalam sholat. Ketika Rasulullah menghadapi perkara sulit, Rasul berdiri sholat, Rasulullah tenang, mendapat jawaban. Makanya Allah mengatakan, "Istainu bisabri wassalah." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai sesuatu untuk terpenuhinya kebutuhan kalian. Istainu bisabri wassalah. Bukan seperti sebagian orang mumet, ya, dengan istrinya, dengan anaknya, pergi ke apa, diskotik. Ribut dengan istrinya, pergi ke tempat pelacuran. Gak menyelesaikan masalah, ya gitu. Tambah masalah. Zikrullah, orang menghadapi perkara yang rumit dekat dengan Allah. Kita ini punya sesembahan. Kembalikan masalah kepada sembahan kita. Kalau kita ngandalkan kekuatan kita, kalau kita ngandalkan kemampuan kita, sangat terbatas. Kalau kita ngandalkan kemampuan Zat yang Maha Kuasa, maka Allah SWT tidak akan mengecewakan hambanya di saat dia kembali dan mau bergantung kepadanya. Sebagian salaf umat ini mengatakan, "Ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim walaulal lailu lama ahbabtul baqa'a fid dunya." Orang yang menghidupkan malam hari dengan ibadah, mereka betul-betul merasakan nikmat lebih daripada orang yang suka berhura-hura di saat berhura-hura. Terkadang, ya, kita mungkin pernah lihat atau ngamati ada orang yang ketika dia menarik apa namanya, gitar itu, dia kayak meresapi, meneteskan air mata. Betul-betul meresapi dia ketika apa, menarik, ya, senar gitar itu. Ya, merasakan lezatan. Nah, orang yang menghidupkan malam hari dengan ibadah, dia akan merasakan, ya, kelezatan tersendiri. Di saat orang pada tertidur, di saat udara hening, di saat gelapnya malam, kita berdiri menghadap Allah, kita mengadukan nasib kita, ya, betul-betul ya merasakan kesejukan hati. Bahkan bisa jadi air mata mengalir, membasahi pipi, dalam keadaan kita tidak merasa. Seolah kita berada di sorga, seolah kita berada di alam yang lain, padahal ini masih di dunia. Di saat seorang itu betul-betul merasakan lezatnya ibadah, maka kesulitan dunia akan hilang. Problem-problem yang sedang dihadapi, Allah mudahkan. Bukan malah ketika ada masalah, jauh dengan Allah. Jauh dengan taklim, jauh dari majelis ilmu, yang enggak akan ada solusi atau jalan keluar. Ya. Kalau enggak ada malam, kata Sufyan Salah, aku tidak ingin hidup di dunia. Karena mereka merasakan betul, di saat mereka tahajud, mereka merasakan, menemukan jiwanya, menemukan betul-betul ya kedekatannya dengan Sang Khalik Jalla wa'ala. Tiada orang yang melihatnya. Udara sudah hening, pikiran pun sudah tenang karena kita sudah mengambil istirahat yang cukup. Maka ini saat-saat yang mulia. Sehingga dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghidupkan malam dengan ibadah. Sampai-sampai saking panjangnya lamanya berdiri Rasulullah, kakinya bengkak. Kalau kita bengkak karena apa? Banyak main bola, ya kan? Kaprakan, ini enggak. Aisyah sebagai istri tercinta, sebagai istri yang sayang pada suaminya, iba, melas, ya kan? Ya Rasulullah, wahai suami, kenapa harus semangat seperti ini sampai bengkak kakinya? Padahal andai kata Anda punya kekeliruan, kan sudah diampuni oleh Allah. Ya, ucapan yang lembut dari seorang istri yang sayang pada suami. Rasulullah alaihi assalam mengatakan, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak syukur? Seperti itu. Syukurnya seorang mukmin terhadap nikmat Allah diwujudkan dengan ibadah. Tidak sekedar ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, kemudian foya-foya, kemudian hura-hura, bukan. Tapi diwujudkan dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud dari syukurnya dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang sehat akan tunduk dan patuh terhadap syariat Allah. Apa yang itu perintah, dia jalankan walaupun itu berat. Apa yang itu larangan, walaupun jiwa ini tertarik untuk melakukannya, dia tinggalkan, dia empat. Ya, nawa itu empat, ya. Meniatkan untuk apa? Ya, empat. Seperti itu. Karena apa? Yang namanya jiwa ini keinginan jiwa, kalau terus diikuti, itu ibarat anak kecil ngempeng terus, nyusu terus sama ibunya. Lah kalau ibunya gak tega nyapih, ibunya gak tega nyapih, itu misahkan ya supaya dia gak nyusu. Lah sampai sudah SMA masih nyusu terus sama ibunya. Dahulu dikatakan an-nafsu kaptifli intuh milhu syabba ala hubir rodo'i. Yang namanya nafsu orang, keinginan ya diri seorang, itu ibarat anak kecil. Kalau kamu umbar nafsunya, ibarat anak kecil tumbuh dewasa, tumbuh dewasa, ibunya sayang kasih untuk nyapihnya, sampai gede pun dia masih apa? Nyusu. An-nafsu kaptifli intuh milhu syabba ala hubir radani. Jadi memang kita terkadang mengambil jurus tega. Kadang-kadang kita harus jadi raja tega di sini. Karena apa? Ya kalau kita enggak tega mutus hawa nafsu kita, keinginan kita yang tidak baik, lah kapan kita akan ya jadi orang yang dewasa, akan jadi orang yang ya betul-betul ya lurus. Seorang mukmin di hadapan syariat Allah ibarat seorang mayit ketika dimandikan oleh ya orang yang memandikan. Yang namanya mayit kalau dimandikan oleh orang yang memandikannya, ya dia enggak akan protes, ini dulu, enggak bisa. Enggak seperti itu. Ya. Jadi yang namanya seorang mukmin di hadapan syariat Allah, sami'na wa ta'na. Mendengar enggak dan taat, tidak ada ucapan kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Tidak ada. Yang ada adalah sami'na wa ta'na. Hati kalau sehat akan menyikapi syariat Allah ibarat seorang mayit di hadapan yang memandikannya, enggak protes. Ya. Enggak neko-neko, dia akan nerima apa yang itu ketentuan syariat. Ketika ada seorang sahabat, dia sudah kepengin berkeluarga. Tapi apa daya, dia bukan orang yang berkecukupan. Tapi tekad dia untuk berkeluarga besar. Dia sampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, kamu datangi keluarga fulan, katakan, ya, ini bimbingan dari Rasul, petunjuk dari Rasul untuk melamar anaknya. Kalau orang ini orang yang ya saleh. Sahabat ini sahabat yang saleh tapi enggak berkecukupan. Ketika sahabat ini datang, ya, dia menyampaikan bahwa ini saya datang ke sini atas bimbingan Rasulullah untuk ngelamar anak bapak, anak kalian. Ya, mungkin namanya orang ya kan. Ya, melihat kayaknya kondisi orang ini seperti ini, enggak lah. Lamarannya ditolak. Ini baru dari pihak keluarga. Tapi ternyata anak gadis mereka dari ya balik kamarnya mengatakan, ini sudah pilihan Rasulullah, kalian tolak. Tidak, saya mau dengan dia. Ayo, ya kan? Keluarganya enggak mau, tapi dia mau. Ya, akhirnya mau sudah keluarganya yang mau jalani pernikahan keluarga dia. Ini pilihan Rasulullah, kok kalian tolak? Saya mau. Ya, ketika sang gadis mau, ya keluarganya akhirnya mau sudah. Ini seorang mukmin, dia lebih memilih apa yang ya menjadi pilihan syariat. Lihat barokah akan muncul. Yang sahabat ini tadinya orang yang mungkin enggak berkecukupan. Kemudian dia diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi jihad. Kemudian sahabat tadi mendapat harta rampasan perang yang banyak sekali. Banyak sekali harta rampasan perang. Kemudian enggak berapa lama meninggal. Kemudian gadis tadi yang sekarang sudah menjadi istri orang ini menjadi janda, menjadi orang terkayanya wanita Madinah. Madinah kota loh. Ini buah dari atau barokah dari mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya sahabat tadi biasa. Enggak berkecukupan. Tapi ketika tetap lurus di atas bimbingan Nabi. Ya. Kemudian dia berangkat ketika dikirim pada misi jihad dan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Kemudian ketika meninggal istrinya dia menjadi wanita Madinah yang tersugih, terkaya. Bisa enggak dibayangkan? Ini di antara barokah mengikuti syariat, mengikuti bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail yang masih kecil, waktu itu masih bayi, ditinggalkan di Mekah yang waktu itu enggak ada bangunan, enggak ada orang, lembah yang tandus, enggak ada bangunan, enggak ada tanaman, diberi bekal korma dan air, kemudian ditinggal oleh Ibrahim pergi, dikejar oleh Hajar. Ya Ibrahim, manggil suami, kenapa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim tetap jalan. Kejar lagi, ya Ibrahim, ngejar lagi. Sampai Hajar mengatakan, wahai suami, apakah memang ini perintah dari Allah untuk kamu meletakkan saya dan anak saya di sini? Ibrahim berhenti. Saya menoleh. Naam. Iya. Kemudian Hajar dengan kuatnya iman mengatakan, idan lan yudhayya'an Allah. Kalau memang ini perintah Allah, Allah enggak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Selama sang suami sedang menjalankan perintah Allah, kita enggak akan mungkin, ya, enggak akan mungkin disia-siakan. Ini pelajaran berharga loh. Terkadang mungkin sebagian kita, ya, sebagian kita pengajar di pondok pesantren, kadang anak dan istrinya, ya, misalnya keberatan, kok keluar terus bis setiap hari ngajar, ya kan keluar kan kadang pulang. Ini berjuang. Ingatkan dengan kisahnya Hajar. Kamu enggak lebih berat ketimbang Hajar. Ya. Wanita dan anak yang masih bayi ditinggalkan di tempat yang kayak gitu, enggak ada orang, enggak ada tanaman, enggak ada bangunan. Ya, kamu masih di rumah, masih ini. Setiap hari saya pulang. Disabarkan mereka, para istri kita, anak-anak kita, bahwa ya, dalam rangka memperjuangkan agama, semuanya kita korbankan. Ya, perasaan kita korbankan, harta, waktu kita korbankan, semuanya. Kita enggak lebih berat ketimbang ujian yang dialami oleh Hajar. Ternyata betul. Ketika memang ini perintah dari Allah, ya Allah enggak akan menyia-nyiakan orang yang jalan perintahnya. Ternyata betul. Kisah keluarnya air zam-zam itu ya kisah itu. Kemudian dari Ismail, kemudian ya, dan Hajar, Mekah yang tadinya hanya lembah yang tandus berubah menjadi kota. Sekarang kota 24 jam. Enggak pernah sepi. Selalu ramai, ya. 24 jam. Aktivitas keagamaan, orang tawaf, rukuk, sujud, wah, dalam ibadah, tilawatul Quran, doa. Aktivitas duniawiyah, perhotelan, restoran, ya, perdagangan 24 jam. Yang dulunya itu tandus, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyiral ikhwah rahimakumullah, masih tersisa beberapa pembahasan. Untuk membersihkan hati tentunya tidak sembarangan. Sebagaimana misalnya seorang ketika ingin membersihkan mesin yang karat, kan enggak semua cairan digunakan untuk bersihkan, ya kan? Ada cairan tertentu untuk bersihkan, bah tambah karatan, ya kan? Tambah tiengen, ya kan? Demikian pula ada sebagian kelompok, mereka ingin membersihkan diri mereka, hati mereka dari kotoran-kotoran dosa, tapi dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak disontok oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang melakukan pertapaan, ada yang melakukan puasa pati geni. Apa pati geni? Misalnya puasa 3 hari 3 malam enggak makan, enggak minum. Pati geni enggak nyalakan apa namanya? Api, enggak masak, pati geni. Ada yang melakukan puasa mutih. Ada yang melakukan ritual tertentu untuk apa namanya? Membersihkan diri. Ini semua tidak ada tuntunannya dari Nabi. Untuk melakukan pembersihan diri banyak hal. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah, dalam mensucikan diri mereka dari penyakit, dari noda dan kotoran, tidak menyimpang dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat yang mulia. Mereka tidak membuat-buat cara-cara yang baru. Tidak membuat-buat cara-cara yang baru. Nah, ada misalnya bentuk pertobatan, ya, bentuk pertobatan, misalnya, kamu masuk kelompok ini berbuat maksiat, berarti kamu nyetor sekian ribu kepada pimpinannya, ya, senang banget pimpinannya, ya kan, kaya itu, kan ada yang model gitu. Jadi anggotanya melakukan apa? Kemaksiatan, kemudian dilakukan pertobatan dengan cara diantaranya sedekah, tapi untuk siapa? Untuk pimpinannya, ya. Sugih lah seperti itu pimpinannya. Ya. Ada yang model pertobatan misalnya dengan disiram kepalanya pakai air. Ini semua bukan cara-cara yang dibenarkan. Ada juga sebagian orang ingin mensucikan diri. Mereka dari sifat-sifat yang tercela, ingin jauh dari sifat kerakusan terhadap dunia, itu dengan cara-cara misalnya mengasingkan diri di gunung-gunung, memakai baju wol, mengasingkan diri di gunung-gunung, ya, meninggalkan Jumat, meninggalkan jamaah. Alasannya uzlah, nyepi, jauh dari orang, supaya apa namanya, fokus dalam ibadah. Ini keliru yang seperti ini. Dahulu ada kelompok namanya Sufiyah. Mereka dinisbatkan kepada pakaian suf, yaitu wol. Kelompok ini khusus pakaiannya mereka setiap harinya wol. Si orang yang melihat, oh ini kelompok ini. Kalau ahlu sunnah kan gak punya ciri khusus. Ada yang pakaiannya katun, ada yang pakaiannya nilon, ada yang pakaiannya wol, ada yang pakaiannya ya warnanya putih, warnanya hijau, warnanya hitam, macam-macam. Gak ada kostum apa, terus apa khusus untuk, nah ini yang ini berarti ya ahlu sunnah. Tidak, asalkan pakaian itu pakaiannya syar'i, tidak melanggar aturan agama, silakan. Tapi mereka enggak pakai pakaian wol khusus. Ketika ditanya, kenapa sih kok kalian pakainya pakai pakaian wol, enggak mau pakai pakaian yang lain? Rasulullah juga pakai katun, pakai ini, kata mereka, lah kami ingin niru Nabi Isa. Mereka mengatakan, kami ingin niru Nabi Isa. Kita katakan, kamu ini umatnya Isa atau umatnya Muhammad? Kalau kamu umatnya Muhammad, ingat Rasulullah mengatakan, wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu umatnya Nabi Muhammad, kau ngikuti ya, petunjuk Nabi yang lain. Setiap Nabi kan punya syariat sendiri. Jadi ahlu sunnah wal jamaah dalam membersihkan diri mereka, jiwa-jiwa mereka, tidaklah membuat-buat cara-cara yang baru. Mereka selalu mengikut, manut kepada bimbingan Nabi dan para sahabah ridwanullah alaihim. Tidak usah dalam beragama kita ngarang-ngarang. Sudah ada cuklaknya, sudah ada contohnya, tinggal kita apa? Ngikuti apa yang datangnya dari Nabi alaihi as-salatu wassalam. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah dalam membersihkan diri mereka secara global ada tiga hal. Yang pertama, membersihkan diri mereka dengan akidah yang sahihah. Yang kedua, membersihkan diri mereka dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Yang ketiga, membersihkan diri mereka dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Adapun yang pertama, membersihkan diri mereka dengan akidah yang benar, karena yang namanya syirik itu adalah najis. Syirik itu kotor, sebagaimana firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi ulama mengatakan najisnya bukan najis tubuhnya, tetapi najisnya najis hati. Karena beberapa hal. Yang pertama, kalau orang musyrik itu najis tubuhnya, dulu pernah Rasulullah ngiket tawanan orang musyrik di tiang masjid. Mana mungkin Rasulullah membawa najis ke dalam masjid. Yang kedua, seorang muslim boleh nikah dengan wanita Yahudiyah atau Nasraniyah. Dan yang namanya nikah kan gak cuma nikah-nikah toh, ya ada sesuatunya lah, ya kan? Dan kadang kan bersentuhan suami istri tubuhnya, kadang keringatnya saling bercampur satu dengan selainnya, kalau itu najis gimana? Ulama mengatakan bahwa najisnya orang musyrik itu bukan najis tubuhnya, tapi najis najis hatinya. Akan terbayang seperti ini misalnya. Kalau misalnya ada orang musyrik kok nyalami kamu salaman, kira-kira kamu ketika sudah wudu, wudu lagi enggak? Enggak perlu wudu lagi ya. Karena apa? Yang najisnya orang musyrik najis maknawi hatinya. Ini yang dibersihkan dari hati kita. Adanya ketergantungan presiden Allah, adanya ya berharap presiden Allah, takut presiden Allah, ini harus disingkirkan dari diri kita. Ketika ini ya masih ada pada diri kita, amal ibadah kayak apapun gak ada gunanya, terutama itu syirik akbar. Karena kesyirikan yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau dia tidak membersihkan dirinya dari syirik akbar, amal soleh seperti apapun gak akan diterima. Dahulu di Jazirah Arabia ada seorang bernama Hatim. Hatim ini bapaknya sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Mungkin satu-satunya kabilah Arab yang Nasrani hanya itu. Hanya kabilah Ta'i. Hatim ini bapaknya sahabat Adi, seorang yang loman banget, ya nyah-nyah istilahnya, suka memberi. Cuma sayang, dia enggak beriman, sehingga amal dia enggak dianggap. Karena Allah SWT mengatakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada hal yang menjadikan infak mereka itu ditolak, tidak diterima, kecuali karena mereka itu orang yang kafir kepada Allah. Di saat hati ini kotor dengan kesyirikan, maka musibah-musibah dunia yang menimpa dia tidak akan bisa membersihkannya. Beda dengan seorang muslim. Seorang muslim dia berbuat maksiat, mungkin dengan ditimpakan musibah dosanya diampuni. Karena yang namanya dosa yang dilakukan seorang muslim bisa saja dihapus oleh Allah karena beberapa sebab. Ini penting. Yang pertama, dengan dia bertobat kepada Allah. Dan Allah suka menerima tobat hambanya lebih daripada seorang yang dia kehilangan kendaraan dan perbekalannya di padang sahara sampai dia putus asa kemudian ketemu kembali. Allah lebih senang menerima tobat hambanya. Jangan pernah kita mengatakan habis kadung, wa ing kadungo yo faturusno, katanya sudah terlanjur teruskan saja. Jangan. Ganti lembaran gelap kita menjadi lembaran yang putih. Tatap masa depan yang cerah. Allah luas rahmatnya. Jangan sampai kita hancurkan masa depan kita. Gak ada kata terlambat. Bahkan semenit, ya, dua menit sebelum seorang wafat, kalau dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, insyaallah alamat dia min ahli ahli jannah. Dahulu di zaman Nabi ada seorang musyrik, ketika dalam peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan kafirin, orang musyrik ini ternyata tertarik dengan Islam, masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, memang dalam kondisi berkesan kurang, dia langsung masuk bergabung di barisan orang-orang muslimin, berperang dan terbunuh saat itu juga. Belum pernah sholat, belum pernah sujud, belum pernah amalkan amalan apapun. Antar kematian dengan dia masuk Islam cuma berapa menit lah ya, berapa saat. Dengan itu ternyata dia masuk dalam surga. Rasulullah mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia sedikit amalannya tapi diberi pahala yang besar. Belum mengamalkan apapun kecuali baru apa? Perang dan langsung terbunuh. Tapi dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah terbetik dalam benak kita, ah terlanjur, terlanjur sudah, jangan. Tatap masa depan yang cerah. Ganti lembaran yang gelap dengan lembaran yang putih. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pintu tobat terbuka lebar selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat. Yang kedua, dosa seorang mukmin diampuni oleh Allah ketika dia istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gali keajaiban istighfar, oh banyak banget keajaiban istighfar. Kalimat yang simpel, kalimat yang pendek tapi punya pengaruh yang hebat dan punya keajaiban luar biasa, namanya istighfar. Istighfar diantara manfaatnya sebagai tolak bala. Bala atau musibah yang akan turun akan bisa ditangkal dengan apa? Dengan istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum ma anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum ma hum yastaghfirun. Istighfar juga bisa membuang, menghilangkan musibah yang sudah menimpa. Musibah yang sudah menimpa bisa hilang, musibah yang akan datang bisa ditangkal. Di antara manfaat istighfar barakallahu fikum, istighfar akan memunculkan kekuatan tersendiri. Allah mengatakan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Akan Allah akan munculkan kekuatan bagi kalian di samping kekuatan yang sudah ada. Di antara keajaiban istighfar, Pak, istighfar itu bisa mengejar ketertinggalan. Mungkin sebagian kita ngerti agama sudah sepuh, ngerti agama sudah putih rambutnya, berarti tertinggal banyak ya dari amal ibadah. Mau kayak anak muda lagi semangat, sudah gak nyait tenaganya. Banyak-banyak istighfar akan bisa mengejar ketertinggalan. Istighfar di antara manfaatnya akan mendatangkan, memudahkan, melancarkan rezeki seorang. Bahkan istighfar barakallahu fikum juga sebagai sebab seorang diberi anak keturunan. Orang yang belum punya anak keturunan, dia sudah lama menikah, banyak-banyak istighfar, wah insyaallah Allah akan mudahkan. Karena Allah mengatakan, disebutkan dalam surat Nuh, Nabi Nuh mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Aku mengatakan kepada mereka, ya Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nantinya kalau kalian beristighfar, Allah akan mengirimkan hujan yang deras pada kalian, nikmat berupa hujan. Allah juga akan memberikan bala, memberikan bantuan berupa harta, wabanin dan anak keturunan. Dan anak keturunan. Kemudian di antara sebab dosa seorang diampuni oleh Allah adalah al-hasanat al-mahiyat, kebaikan amal solih yang menghapus dosa. Puasa Ramadan misalnya di antara manfaatnya, kalau dilakukan karena ikhlas kepada Allah dan meyakini kewajibannya, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Kebaikan akan menghapus kejelekan. Cahaya ketaatan akan memporak-porandakan gelapnya dosa dan kemaksiatan. Ketika ada seorang ansor, waktu itu dia ingin membeli korma dari seorang wanita. Ternyata orang ini punya niat yang tidak baik. Dia masuk ke rumahnya, kemudian diciumnya wanita tadi seperti dipeluknya kayak istrinya sendiri. Tapi dia menyesal, menyesali. Hanya saja dia tidak menghubungi. Ketika dia ingin datang menghadap Nabi alaihi assalatu wassalam, sahabat Umar atas, tutup, tutup. Perbuatan kamu tutup, enggak usah sampai pada Nabi. Karena ini kan belum sampai tingkatan dihukumnya kan, kurang memeluk atau mencium. Tapi dia tetap datang pada Nabi. Maka Nabi membacakan kepada dia ayat aqimis salata tarafayyin nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Orang tadi disuruh mendirikan sholat, melakukan amal sholih. Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal sholih akan melenyapkan dosa. Orang tadi bertanya, ya Rasulullah, aliyya khasah amlin nasi amah. Apa ini khusus untuk saya atau umum untuk seluruh manusia? Qala bal linnasi amah. Kata Nabi, bahkan itu untuk seluruh manusia. Di saat seorang terpleset, di saat seorang terdorong oleh nafsunya, Di saat seorang dia terkalahkan oleh syaitannya, kemudian terjatuh dengan kemaksiatan, segera susul dengan kebaikan. Wah, insya Allah kebaikan itu akan menghapus dosa. Karena Nabi mengatakan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susullah, kejarlah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan akan nutupi perbuatan yang jelek. Sesuatu yang misalnya di muka ini, misalnya ada angus atau belet misalnya, lumpur, kalau kita tampil di hadapan orang kan malu ya kan. Jadi kalau kita tutupi, ya, orang gak lihat, ya, kita pede tampil di hadapan orang, percaya diri ya kan. Karena apa? Gak lumpur, gak kelihatan. Ibarat maksiat seperti itu. Kalau kita hiasi dengan amal soleh, ditutup itu kejelekan. Kemudian diantara sebab seorang diampuni oleh Allah, seorang itu ditimpakan musibah, musibah dunia kepada dia. Jangan pernah kamu mengatakan, ya Allah apa salah saya, kok saya ditimpa penderitaan kayak gini, ya Allah apa dosa saya. Jawabannya gimana? Apa dosa saya? Ya, kalau bahasa gundulmu ya kan. Dosanya banyak ya kan. Dosanya terlalu banyak, gak bisa kehitung. Sehingga kalau ada musibah, kita gak ngerti dari dosa apa ini. Kalau zaman dulu dosa mereka sedikit, ketika mereka ditimpa musibah, oh iya, ini sebab saya berbuat seperti ini, Allah apa hukum saya. Dahulu Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang saudagar kaya, jatuh bangkrut. Penjual minyak padahal, jatuh bangkrut saudagar minyak. Telusur demi telusur, fikir demi fikir, apa ya? Oh iya, dulu saya pernah ngejek seorang yang bangkrut dengan ucapan, ya muflis, hai orang yang bangkrut. Kemudian Allah hukum saya dengan apa? Saya bangkrut. Ya orang bangkrut kan, orang kena musibah, harusnya kan dihibur, harusnya dijaga perasaannya, kok malah diejek, ya tambah apa? Sakit. Akhirnya, ya, karena mereka dosanya sedikit, sehingga mereka ngerti musibah yang menimpa mereka dari dosa apa. Lah dosa kita terlalu banyak, musibah menimpa kita enggak, kita enggak ngerti dosa yang mana. Mungkin 20 tahun yang lalu, sekarang baru di apa namanya, dibalas. Mungkin ya dosa yang kita lupakan lebih banyak daripada dosa yang kita ingat. Makanya ulama mengatakan kita lebih banyak istighfar terhadap dosa-dosa yang justru kita enggak ingat. Kalau yang ingat sih kita istighfar, kalau yang gak ingat, ini yang penting. Jadi intinya kita atau ahlus sunnah wal jamaah membersihkan diri mereka dengan akidah yang sahihah. Karena syirik kepada Allah adalah kotoran, najis pada hati seorang, yang musibah-musibah dunia yang menimpa orang tersebut tidak menjadikan najisnya kesyirikan itu bersih. Para dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari awal dakwah sampai akhir dakwah, terus menekankan pentingnya tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi masih di Mekah, ketika dimusuhi, diperangi oleh orang kafir, Rasul tetap mengajak pada pemurnian akidah. Di saat sudah hijrah ke Madinah, bahkan di saat perang pun, Nabi tidak pernah melupakan pemurnian akidah. Ketika pasukan muslimin dengan jumlah yang banyak sekitar 12 ribu orang merayap dari Mekah menuju Taif, menuju Hunain, akan menghadapi musuh yang jumlahnya hanya setengahnya. Sebagian orang yang baru masuk Islam, ketika mereka melewati pohon cantelan, yang dulu ketika masih jahiliyah suka nyantelkan pedang supaya ampuh, ya, ketika lewat pohon cantelan, mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kami buatkan pohon cantelan agar kita apa namanya menggantungkan senjata kita di situ, nanti akan apa? Ya, ampuh. Padahal tujuannya kan perang melawan orang kafir kan? Tapi ini bentuk ketergantungan pada selain Allah. Rasulullah langsung melarang, Rasulullah mengingkari. Rasulullah tidak menunda, ah nantilah, ini kan kondisi perang, nantilah kalau sudah aman. Tidak, langsung. Kenapa? Kalau kondisi pasukan akan berperang dengan orang kafir dalam keadaan kok masih ada yang menggantungkan keselamatan dari Allah, bahaya. Rasul tidak tinggal diam, Rasul tidak menunda, langsung ditegur oleh Rasulullah. Dimurnikan, disucikan hati mereka dari keyakinan yang tidak baik. Kemudian ketika detik-detik akhir menjelang wafatnya Rasulullah, ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita kalau di Habasyah ada gereja yang indah, gereja Maria. Di sana ada gambar-gambar ini, gambar itu. Rasul ketika sakit keras, Rasul langsung mengatakan, ulaik kanu idza mata fihim arjul salih banaw ala qabrihi masjidan. Ulaik syirarul khalqi indallah. Kemudian dia sakit keras, ya. Rasulullah tidak melupakan, ya, pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Mereka-mereka ini dahulu, kalau ada orang salih meninggal di tengah mereka, mereka membangun tempat ibadah di tempat apa, di atas kuburan orang salih itu, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kalau sama sekarang malah, oh, orang yang bangun itu justru orang yang apa, ngerti jasa orangnya salih. Tapi Nabi mengatakan mereka adalah sejelek makhluk. Kenapa? Karena mereka menjadi pembuka jalan untuk disembahnya tempat itu dari selain Allah. Orang, para nabi dan para rasul diutus untuk memberantas kesyirikan, ini malah membuka pintu kesyirikan. Ini sejelek-jeleknya makhluk. Jadi Rasul enggak pernah meninggalkan dakwah tauhid dalam kondisi apapun. Bahkan ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, berhala-berhala yang sekitar Ka'bah berjumlah 360 hancur, tapi Rasulullah belum tenang. Ternyata masih ada berhala bernama Dzulkhulasah. Berhala Dzulkhulasah yang jauh dari situ masih berdiri tegak. Maka Nabi mengirim seorang sahabat dengan pasukannya, regu pasukan, dipimpin oleh, kalau enggak salah namanya Abdullah bin Jarir al-Bajali. Nabi mendoakan berkat barokah pada pasukan ini 5 kali. Dan qadarullah, ketika itu sang komandan yang ditugasi itu memang dia kalau naik kuda sering jatuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan saya, Rasulullah, saya kalau naik kuda sering jatuh, masa saya memimpin pasukan, saya sering jatuh naik kuda, pimpinannya sering jatuh sih gimana? Maka Nabi mendoakan untuk dia kokoh di atas kudanya, dan setelah itu tidak pernah jatuh. Rasulullah belum tenang. Walaupun ini berhala-berhala di sekitar Ka'bah sudah hancur, tapi ketika masih ada berhala yang bercokol di sana, Rasulullah belum tenang sampai mengirim regu pasukan untuk menghancurkannya. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, mensucikan diri dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Amalan-amalan syariah seperti sholat, wudu, puasa, zakat, haji, ini semua kalau kita renungi, semuanya mengarah kepada tazkiyatun nufus, mengarah kepada pembersihan jiwa. Ibarat orang sholat 5 waktu, itu kayak di depan rumahnya ada sungai yang jernih mengalir, setiap hari mandi 5 kali, apa masih tersisa guluh atau kotoran di tubuhnya? Bersih. Ibarat demikian pula orang yang wudu, dosa yang lakukan oleh tangan akan rontok bersama tetesan air wudu yang menetes dari sela-sela jari jemarinya. Dosa yang lakukan oleh wajah akan rontok dengan tetesan air wudu. Tapi ingat, kalau dosa korupsi enggak bisa rontok dengan wudu. Ya, nanti enak saja korupsi wudu lah, nanti kan rontok. Kalau kabair, dosa besar harus tobat kepada Allah. Kalau itu haknya orang, kembalikan itu. Ya, kalau korupsinya kembalikan. Yang dihapus, dosa yang dihapus dengan amal soleh adalah dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membersihkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah. Seorang mukmin yang sempurna tidak hanya mencukupkan dengan amalan-amalan wajib, tapi juga dia melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah. Kenapa? ketika seorang setelah dia selesai melakukan yang wajib kemudian diiringi dengan amalan sunnah, bukti bahwa dia orang yang tidak jemu, orang yang tidak bosenan dalam ibadah kepada Allah, bukti bahwa dia orang yang selalu dekat dengan Allah SWT. Dia berhenti dari satu ketaatan, beralih kepada ketaatan yang lainnya. Karena orang mukmin ahlu sorga itu terbagi menjadi tiga nanti di yaumul kiamah. Yang pertama, kelas utama, kelas yang paling topnya adalah orang-orang yang mereka di samping menjalankan yang wajib juga menjalankan yang sunnah, dan di samping meninggalkan yang haram juga meninggalkan yang makruh. Ini paling topnya orang yang beriman. Kemudian kelas dua bawahnya, orang yang mencukupkan dengan yang wajib dan mencukupkan meninggalkan yang haram. Yang makruh kadang diterjang, yang sunnah ditinggalkan. Ini juga ahlu jannah, menuju surga, tapi kan dia tingkatnya apa? Lebih rendah. Lebih rendah lagi tingkatan ketiga, adz-dzalim li nafsihi. Dia orang mukmin tapi dia kadang kewajiban ada yang bolong, kadang yang haram ada yang diterjang. Tapi dia masih mukmin. Ini sudah apa kelas? Ya rendah. Tinggal milih mau kelas utama atau kelas yang apa? Ekonomi, ya kan? Tinggal milih, ya kan? Apa kelas pertengahan? Orang diberi akal kok, orang di apa? Serahkan suruh milih. Sehingga nanti kalau seorang di yaumul kiamah kok dia mendapatkan catatan amalnya kok jelek, jangan nyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah, faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau nanti orang di hari kiamat kok dapatnya baik, alhamdulillah. Kalau nanti dia dapatnya ternyata jelek, jangan ya nyalah-nyalain orang lain, salahkan diri sendiri. Setan pun nanti di yaumul kiamah ketika dihujat oleh pengikut-pengikutnya, setan berpasti, enggak, kapan saya maksa kalian, kalian saya ajak, kalian turut mau, apa saya maksa kalian, mau apa lagi sudah ya. Kata iblis, ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikiyya, kalian gak bisa nolong saya gak bisa nolong kalian. Seperti itu iblis nanti berlepas diri. Seluruh pertemanan, seluruh ikatan yang diikat bukan di atas ketaatan kepada Allah, nanti dari kiamat akan terjadi permusuhan. Tapi pertemanan dan ikatan yang diikat di atas iman adalah ikatan langgeng, ikatan yang langgeng. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tapi satu lagi, apa di antara kiat kita di samping kiat-kiat tadi agar Allah SWT memberi kesucian pada diri kita, jiwa kita, ingat bahwa kita punya Allah yang mengatur alam semesta dan mengatur jagat raya. Jangan sampai kita mengandalkan pada kekuatan kita. Banyak-banyaklah kita kembali, banyak-banyaklah kita ya bermohon kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan doa kepada kita. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwa kami. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa ini. Engkaulah pemiliknya dan pengampunya. Seperti itu kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping upaya-upaya tadi, kita juga jangan lupa berdoa. Karena doa juga bagian dari upaya agar jiwa kita bersih, hati kita sehat. Banyak-banyak bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwa kami dan bersihkanlah jiwa kami. Karena Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkaulah pemiliknya dan pengampunya. Demikian. Di sini ada beberapa pertanyaan nih sampai jam 3 ya, insyaallah. ini melalui jalur lain. Nah, Afan, banyak pertanyaan, mungkin tidak bisa saya jawab semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu berada di atas al-haq dan selalu berada di atas bimbingan Rasulullah. Afan Ustaz, Anda mau bertanya, apa ciri-ciri wanita salihah? Dan apakah wanita yang tidak menaati suaminya bukan wanita yang salihah? Tolong beri nasihat untuk para wanita. Gitu ya. Wanita salihah adalah permata dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Kalau kita enggak punya intan berlian, tapi kalau kita punya istri yang salihah, itu lebih mahal. Tapi apa sih? Siapa sih istri salihah itu? Disebutkan di antara sifat-sifatnya. Idza nadarta sarratka wa idza amarta ata'atka. Istri yang salihah, kalau kamu melihat dia, nyenengi. Nyenengi itu tidak harus fisiknya ayu, enggak, tapi perbuatan nyenengi, terlihat ya rajin ibadah. Ya. Karena senangnya seorang mukmin kan enggak sekedar senang fisik ya kan. Senang yang betul-betul senang menurut agama gitu loh. Idza nadarta sarratka. Kalau kamu melihat dia, nyenengi. Ya. Kalau kamu memerintahkan dia, dia mentaati. Di antara cirinya juga seorang wanita salihah, dia selalu menjaga salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia mentaati suaminya, dia menjaga kehormatannya. Ini di antara ciri-ciri wanita salihah. Yang intinya bahwa ini semua buah dari ilmu. Bagaimana akan salihah kalau enggak ngerti ilmu? Bisa jadi terlihat, istri saya rajin ibadah. Ternyata ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi ya bukan salihah kalau itu, ya. Salahah lah seperti itu, salah yang seperti itu, ya kan? Jadi jangan kemudian kita langsung menyimpulkan istri saya ini ya salihah banget sih, ya kan? Padahal apa sih kenapa? Karena ya, kalau puasa itu enggak pernah sahur, enggak pernah ini. Malah keliru ya seperti itu, ya kan? Ya. Sebagaimana laki-laki yang salih pun bukan laki-laki yang misalnya puasa terus, salat malam terus, enggak pernah ya tidur, bukan. Itu di antara ciri-ciri wanita salihah. Intinya kembali pada ilmu. Wanita yang kalau itu ada perintah agama dia jalankan, itu wanita salihah. Wanita yang kalau ada larangan agama dia tinggalkan, ini wanita salihah. Wanita yang kalau ya ada berita dari Allah dan Rasulnya percaya, masuk akal tidak masuk akal dia percaya, ini wanita salihah. Itu kalau ada wanita yang dia itu rajin ibadah, tapi ternyata berita dari Allah dia tolak, ini bukan wanita salihah. Ada wanita dia rajin tilawatul Quran, Senin Kamis enggak lat, tahajud luar biasa. Dia suka menyakiti tetangga, bukan salihah. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita ahli puasa, ahli sholat malam, tetapi juga dia suka menyakiti tetangga. Maka Rasulullah mengatakan, la khaira fiha hiya min ahli nar. Enggak ada kebaikan pada dia. Dia penghuni neraka. Dia rajin ibadah, tapi juga dia rajin ganggu tetangga. Ibadahnya belum bisa dongkrak dia, ya. Belum bisa menyelamatkan dia dari kejahatan dia, suka menyakiti tetangga. Afan Ustaz, bolehkah orang tua memerintahkan pada putrinya untuk menikah dalam keadaan putrinya merasa belum siap untuk menikah dan juga belum tahu dengan jelas tentang ikhwan atau laki-laki yang orang tuanya pilih, tapi orang tuanya tetap ngotot bahkan sampai mendiamkan putrinya? Mohon nasihat dan bimbingannya, Ustaz. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya. Ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ada enggak sih sebenarnya kita ini wanita punya hak?" Ya ini untuk menolak ya ini keinginan orang tua. Artinya kan kadang orang tua itu maksa. Ternyata ada, karena itu haknya perempuan. Orang tua enggak boleh dia memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya. Andai kata terjadi pernikahan, sepertinya enggak akan lama. Karena ya pernikahan yang tidak dilandasi oleh cinta kasih tidak akan langgeng. Kalau orang tua kata, "Lah, yang namanya tersenok kan mergo kulino, nanti kan kalau sudah paham enggak artinya? Yang namanya cinta itu kan karena sudah biasa, nanti sudah biasa kan enggak juga. Kalau awalnya aja kayak gitu, kita khawatir kesudahannya lebih parah. Daripada ini belum ya, ini sudah lebih bagus daripada kalau sudah nikah terjadi perceraian malah mambra-mambra kan. Lebih baik sebelum ya nikah sudah putuskan saja, jangan." Jadi perempuan itu dia punya hak, anak perempuan punya hak. Perempuan juga punya selera, laki-laki punya selera. Ini penting loh. Kadang orang tua sama ini. Seleranya orang tua mungkin beda dengan seleranya anak. Mungkin orang tua, ini walaupun tua tapi dia kan sugih, nanti kamu enggak kewirangan, enggak akan kerepotan. Ya. Dulu ada kisah yang lucu menjadi peribahasa. Jadi ada seorang perempuan muda nikah dengan orang ya kaya tapi sudah tua. Cukup atasnya tapi enggak cukup bawahnya. Akhirnya dia enggak puas, minta cerai. Akhirnya dia cerai dengan seorang pemuda tapi sayang kere. Suatu saat dia mendatangi mantan suaminya minta-minta. Ya. "Dulu kamu minta pegatan, minta cerai dengan saya. Ya. Sekarang kamu minta-minta pada saya. As-saifa toyatilah tanah." Nasi sudah jadi bubur. Ya. Nasi sudah jadi bubur. Wis kadung. Ya. Jadi apa? Patah itu peribahasa ya. As-saifa toyatilah tanah. Jadi enggak boleh seorang tua itu memaksa putrinya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya. Kalau artinya menganjurkan sih boleh, anjurkan. Kalau belum tahu nih orangnya ini. Tapi kalau memerintah yang artinya memaksa enggak boleh. Bagaimana menjelaskan pada teman tentang pertemanan mereka yang salah atau kurang sehat? Kalau itu teman, biasanya kan teman dengan teman itu enggak ada tedeng, aling-aling lebih mudah daripada dengan orang yang bukan teman. Kalau itu teman ya kamu ngerti salahnya lah biasanya. Kalau bilang bagaimana ya kamu yang temannya lebih ngerti salahnya kan. Tanya sama saya kan enggak ngerti siapanya, teman kamu kayak apa. Jadi cara menasihati teman ya kamu ngerti sendiri salahnya kayak apa. Dari situ. Tapi tetap dengan cara yang bijak, cara yang hikmah. Ya. Ya, sampai dia paham. Apa makna cinta dan benci karena Allah? Apa harus mengkhususkan hanya kepada orang tertentu yang dia cocok saja? Jazakumullah khairan. Benci dan cinta karena Allah itu sesuai dengan kadar keimanan seorang. Cintanya kita kepada Rasulullah harus lebih besar daripada cintanya kita kepada anak dan istri kita. Lebih besar dari cintanya kita pada orang tua kita dan kepada siapapun. Semakin keimanan seorang itu semakin tinggi, loyalitas kita, cintanya kita harus kita berikan lebih besar. Cintanya kita pada sahabat Nabi lebih besar daripada pada ustaz kita. Jadi yang namanya cinta itu menyesuaikan. Cintanya kita pada Rasulullah harus lebih besar daripada cintanya kita pada siapapun. Cintanya kita pada sahabat Nabi lebih daripada kepada mungkin guru-guru kita. Jadi loyalitas kita kepada seorang dan barok atau bencinya kita pada seorang tergantung keimanan dan kemaksiatan orang tersebut. Saya cinta pada fulan bukan karena dia itu satu nusa satu bangsa. Saya cinta pada fulan bukan karena satu profesi. Saya cinta pada fulan bukan karena satu darah, tapi cinta pada fulan karena dia orang yang mukmin, orang bertakwa. itu saudara kita. Doris Vega Salah mengatakan, tolong sampaikan ya salam saya kepada Ahlus Sunnah yang ada jumpai meskipun dia ada di ujung dunia. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Kecintaan orang yang beriman kepada saudara-saudaranya, betul-betul kecintaan yang tulus, kecintaan yang tidak hanya ketika mereka masih hidup, bahkan mereka sudah mati, kecintaan hidup mati, sehidup semati. Di antara buktinya adalah doa yang kita baca ketika kita tasyahud, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Hamba Allah yang salih kan sudah ada yang apa? Meninggal, masih ada yang hidup, ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Seperti ini cintanya kaum mukminin, tidak kenal waktu, tidak kenal batas. Ya, selama dia mukmin, baik dia masih hidup atau sudah meninggal, kita doakan kesejahteraan. Bukti cintanya kita pada mereka. Baik kita kenal atau kita tidak mengenal, kita mendoakan kesejahteraan pada mereka. Tidak ada bimbingan lebih mulia dari Islam. Sampai orang yang tidak kita kenal pun kita pun cinta, apalagi yang kita kenal. Sampai orang yang sudah meninggal pun kita pun tidak lupa dan mendoakannya, apalagi yang masih hidup. Tidak pernah Anda akan dapatkan bimbingan seindah Islam ini. Sehingga kita harus bangga dengan Islam kita. Jangan minder dengan Islam kita. Islam itu mulia. Ar-Rasul mengatakan al-Islamu ya'lu. Islam itu mulia. Dahulu sebagian salah mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia karena Islam. Coba kalau Abu Hurairah dahulu enggak masuk Islam, ya mungkin jadi tukang angon, tukang arit, ya kan? Apalagi orang Arab zaman itu. Namun karena diberi iman pada Rasul, sejarahnya disebut, ya, bahkan mulia sekali. Bilal bin Rabah, siapa yang nyangka, siapa yang nyana, ternyata yang dulunya budak sahaya, ternyata beliau mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Sampai-sampai para petinggi Quraisy pun tercengang. Ini Bilal yang dulu budak, melalui tangga apa dia bisa naik jasa apa? Ya tangga iman tadi. Ya, karena beriman itulah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta dan bencinya kita tolok ukurnya adalah keimanan dia kepada Allah dan kemaksiatan dia kepada Allah. Semakin dia cinta kepada Allah, semakin kita cintanya tinggi. Sebagai seorang maksiat kepada Allah, semakin kita benci. Bukan karena zat orangnya, tetapi karena apa? Perbuatannya itu semata-mata. Afan Ustaz, bolehkah memberikan zakat fitrah kepada adik yang fakir dan sudah berkeluarga? Boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh diberikan kepadanya zakat adalah orang yang kita berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Kita punya bapak, punya ibu fakir. Kita punya anak fakir. Anak itu kan tanggung jawab, tanggungan nafkah kita. Orang tua tanggungan nafkah kita. Mereka fakir, mereka enggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Tega amat ngasih orang tua nunggu setahun sampai cengep-cengep baru dikasih. Ya kan? Mereka dikasih lebih dari zakat gitu loh. Ya kan? Gitu kan? Tega amat kan zakat tahunan. Lagian cuma berapa kilo, ya kan? Ya. Untuk mereka ini orang-orang yang kita berkewajiban dan nafkah, ya. Mereka enggak dikasih zakat, dikasih lebih dari itu, yaitu nafkah yang memang harus mereka terima. Kalau adik ini bukan tanggungan, ya kalau memang dia fakir boleh kita kasih zakat. Apa Ustaz, bagaimana hukumnya jika di sebuah ma'had pondok, ya pondok, ada sebagian pengurus yang jika ada suatu masalah pada santrinya langsung asal tuduh saja, tidak ada tabayun, tidak ada cross check dulu sebelumnya. Mohon nasihatnya Ustaz, karena ini sering terjadi sebagian pondok. Ya enggak boleh seperti itu, asal tuduh, ya. Dan enggak boleh juga seorang itu meremehkan. Kalau di sana ada indikasi gejala-gejala yang mengarah pada yang tidak baik, segera ditangani. Asal tuduh tidak baik, membiarkan jor keluar juga tidak baik. Jadi kalau asal tuduh enggak boleh. Misalnya di satu kamar santri ada barang yang hilang. Kemudian kita langsung nuduh fulan, kamu yang ambilnya. Dengan alasan kamu ya waktu pada keluar kamu masih di situ. Ini enggak bisa. Walaupun ini mungkin bisa untuk dicari bahan ya indikator, tapi untuk menuduh dia enggak boleh. Ya. Karena bisa jadi yang ambil orang lain pas dia di situ sakit enggak keluar memang dia di situ. Ya. Jadi enggak boleh kita asal nuduh. Ya. Karena ini akan berefek jelek bagi dunia pendidikan. Afan Ustaz, ada pertanyaan. Bolehkah seorang melaporkan pada seorang hakim atau qadhi kesalahan saudaranya dalam keadaan saudaranya telah bertobat dan diketahui tobatnya oleh kaum muslimin dan kesalahannya tersebut dia lakukan bulan tahun lalu? Ya kalau sudah bertobat enggak boleh. Sudah bertobat enggak boleh cari gara-gara. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimunan nas bighairi haqq. Boleh cari gara-gara, boleh kita ngukum orang yang mendolimi orang. Adapun orang sudah tobat, betul-betul kelihatan dia memperbaiki diri, ya sudah. Sudah. Orang misalnya pencuri didatangkan sebelum didatangkan oleh hakim, didatangkan di hadapan hakim kemudian dimaafkan, diterima. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat kainnya dicuri, mungkin kainnya mahal. Sudah sampai tingkatan pencuri itu dipotong. Ketika pencuri itu dihadapkan di hadapan Nabi, hakim, sahabat yang dicuri pakaiannya memaafkan. Ya Rasulullah, saya maafkan dia. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak maafkan tadi? Artinya, pemaafan itu akan berguna sebelum diangkat ke perkaranya ke mahkamah. Terus mahkamah ya, mahkamah tetap menjalankan apa? Amar putusan, ya tetap memproses apa kasus tersebut, ya. Jadi nggak bolehlah itu sudah bertobat, sudah memperbaiki diri, ya. Oke ya. Satu lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada seorang salafi yang ditemui oleh orang-orang Rasaiyun, dia menyambutnya dan beralasan hanya sekedar bertemu teman lama. Apakah alasan tersebut dibenarkan? Ini siapa dulu maksudnya? Kalau yang dimaksud misalnya orang itu ada tugas ya, ada tugas yang memang itu dari satu instansi pemerintahan atau apa yang kita gak bisa lepas, bukan karena orangnya, tapi karena apa? Itu tugas ya, lain lagi ya. Saya khawatir untuk jawab ini karena mungkin ada maksud, sehingga apa yang dimaksud di sini. Kalau ya misalnya orang tersebut hanya sekedar ingin ramah tamah, gak ada tujuan apapun dengan teman lama, tapi dia sudah menyimpang, ini bahaya. Masih terlalu banyak orang yang apa namanya kita bergaul berteman dengan dia. Orang yang dekat-dekat dengan api jangan disalahkan ya kalau bajunya apa bolong. Orang yang dekat-dekat bermain air jangan salahkan kalau apa basah. Orang yang dekat-dekat dengan orang yang punya pemahaman yang menyimpang, nggak aman dia itu dari fitnah. Ya akhi, hati ini lemah sementara syubhat itu terus menyambar-nyambar. Iman kita seberapa sih? Nanti ketika dajjal di akhir zaman keluar, yang seharusnya kita menurut bimbingan Nabi harus menjauh, ternyata ada orang yang dia merasa imannya kuat malah mendekat. Setelah mendekat ternyata menjadi pengikut setia dajjal. Padahal Rasul mengatakan man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar dajjal itu keluar, hendaklah dia menjauh darinya, menjauh. Bukan mendekat. Dajjal itu tuntunan bukan tontonan. Artinya dia membuat tuntunan yang sesat bukan tontonan. Yang kalau orang nonton bisa kena tuntunan yang sesat. Sehingga pandai-pandailah kita bergaul. Pandai-pandailah kita bergaul. Pandai-pandailah kita mencari teman. Ya, masih terlalu banyak orang yang pas ya menjadi teman kita. Teman yang kalau kita lupa kita diingatkan. Teman yang kalau kita membutuhkan tanpa kita ya harus DP-DP kepadanya dia sudah paham. Teman yang kalau kita salah diluruskan. Teman yang kalau kita berbuat baik didukung, diapresiasi, itu teman yang kita cari. Bukan teman yang cuma nggih-nggih saja. Ya, teman yang kalau kita berbuat apapun diamini, diiyakan, itu bukan teman. Shodiquka man shodaqaka laman shodaqaka. Shodiquka man shodaqaka laman shodaqaka. Temanmu adalah teman yang tulus dalam bergaul, bukan orang yang selalu mengiyakan iya iya, itu bukan teman. Jadi, teman yang tulus, teman yang sejati, teman yang di saat kita lupa kita diingatkan. Di saat kita sulit kita dibantu. Di saat kita melenceng kita diluruskan. Di saat kita baik kita didukung. Ini teman yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah lewat. Ini mohon maaf ini kelebihan. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya dan dari syaitan, Allah berlepas diri dari kesalahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.